إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فيهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan pada kitab Ulumul Maram min Adillatil Ahkam bab al-ghusl wa hukmul junub, bab tentang mandi dan hukum seseorang yang janabat. Hadis yang pertama dari bab ini, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الماء مثل الماء رواه مسلم وأصله في البخاري. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u minal ma', air itu disebabkan karena air. Riwayat Muslim, dan asal hadis ini dalam kitab Sahih al-Bukhari. Apa makna hadis ini? Makna hadis ini, al-ma'u, air yang pertama, yakni maksudnya mandi, menyiram atau membuyur air ke tubuh kita dengan mandi. Minal ma'i, karena air, yakni karena mani. Ma' yang kedua, yakni mani. Jadi maksudnya bahwa mandi janabat itu dilakukan apabila keluar mani. Nah, ini di awal-awal Islam bahwa mandi janabat dikaitkan dengan khurujul mani, keluarnya mani. Dan berikutnya, hadis ini mansukh. Hadis ini mansukh. Seperti yang akan kita baca pada hadis yang selanjutnya. Jadi di awal Islam, apabila seorang istimewa dengan istrinya, kemudian tak keluar mani, maka tak wajib mandi janabat. Ya, bila keluar mani, saat itulah mandi janabat. Nah, ini makna hadis ini. Namun sekali lagi, bahwa hadis ini mansukh dengan hadis berikutnya, yaitu hadis Abu Hurairah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa ahadukum baina syu'abiha al-arba' ثم جهدت فقد وجب الغسل متفق عليه وزاد مسلم وإن لم يزل. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa ahadukum, apabila seseorang di antara kalian duduk, baina syu'abiha al-arba' antara 4 anggota tubuh pada seorang wanita, fakat wajaban ghuslu thumma jahadaha, kemudian bersungguh-sungguh padanya, fakat wajaban ghuslu, maka wajib atasnya untuk mandi. Wazada Muslim, Al-Imam Muslim rahimahullah menambahkan, wa illam yunzil, walaupun tidak mengeluarkan mani, tidak menurunkan, yakni tidak mengeluarkan mani. Ikhwan ibtina azzakumullah, pada hadis ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis sahih, Nabi SAW mengatakan bahwa apabila seseorang di antara kalian duduk antara 4 anggota tubuh wanita, yang dimaksud dari 4 anggota tubuh sebagian ulama mengatakan yakni 2 betisnya dan 2 pahanya, yakni bermaksud untuk berjima, thumma jahadaha, kemudian ia bersungguh-sungguh padanya, yakni ini kinayah atau kesaksian pada al-jima, yakni betul-betul melakukan jima, ya, betul-betul melakukan jima, maka faqad wajabal ghuslu, wajib atasnya mandi. Dalam riwayat Muslim dikatakan, wa in lam yunzil, walaupun tidak menurunkan mani, yakni tidak mengeluarkan mani. Nah, hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa kewajiban mandi dikaitkan dengan al-jima', walaupun tidak keluar mani. Nah, ini hadis nasikh menghapus hadis yang sebelumnya. Hadis ini nasikh menghapus hadis yang sebelumnya. Sehingga hukum yang terakhir dalam bab wajibnya mandi karena jima, ya, bila terjadi jima maka wajib mandi walaupun tak keluar mani. Wallahu a'lam. Dan yang dimaksud di sini juga kata sebagian ulama, al-mu'tabar, yang dianggap dalam ad-dukhul dalam jima, yakni masuknya ra'sul dzakar, yakni bagian kepalanya, kemaluan seseorang, kepalanya dzakar itu sudah masuk, maka itu sudah dikatakan wajib mandi. Itu batasan paling sedikit. Hadis berikutnya, wa an ummi Salamah radhiyallahu anha, anna ummu Sulaim wa hiya imra'atu Abi Talha, qalat ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq, فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء الحديث. متفق عليه. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anna Ummu Sulaim, bahwa Ummu Sulaim, wa hiya imra'atu Abi Talha, dia adalah istri Abu Talha, qalat ya Rasulullah, yang berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah la yastahyi min al-haq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Fahal 'ala al-mar'ati min ghusl, apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi, idza ihtalamat, bila dia mimpi, ya, mimpi berjima? Qala na'am, Nabi mengatakan iya. Ya ra'atil ma, apabila dia melihat air, yakni mani. Al-hadith muttabatun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwan ibn a'azakumullah, pada hadith ini juga disebutkan bahwa Ummu Sulaim ini Bukhari. نعم disebutkan di sini bahwa Utsman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memberikan suatu mukaddimah karena ini pertanyaan yang mungkin sebagian orang malu untuk menanyakannya. Namun karena ini hukum agama yang wajib diketahui hukumnya, maka tak boleh malu karenanya. Lalu ia tak bertanya dan akhirnya tak mengetahui hukum dalam bab itu. Untuk itu Ummu Sulaim radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak malu dari kebenaran. Nah, ini mukaddimah yang bagus tentunya, dan ini menjadi patokan buat kita, menjadi kaidah buat kita dalam menerangkan perkara-perkara hukum syar'i, walaupun pada perkara-perkara yang sesungguhnya untuk disebut kadang kita malu, namun karena ini hukum syar'i, mau tak mau wajib disebutkan. Kalau tak disebutkan, akhirnya seseorang tak tahu hukum dan akhirnya salah dalam mempraktekkan hukum agama. Nah, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tak malu dari sesuatu yang hak. Maka kemudian beliau bertanya, hal 'ala al-mar'ati min ghusl idza ihtalamat? Apakah seorang wanita wajib melakukan mandi apabila dia ihtilam? Yakni bermimpi melakukan jima'. Apakah wajib mandi karenanya? Nabi menjawab, na'am, ya, wajib mandi. Dengan syarat, idza ra'atil ma', apabila dia melihat air, yakni mani. Yakni, kalau begitu, terkait dengan mimpi jima', maka kewajiban mandi itu apabila keluar mani. Namun kalau tidak keluar mani, tak wajib melakukan mandi. Hanya mimpi, tapi tak terlihat mani setelahnya, maka tak wajib mandi. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis berikutnya, wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mar'ati tara fi manamiha ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه وزاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا قال نعم فمن أين يكون الشبه أي أنس رضي الله عنه berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda في المرأة tentang seorang wanita ترى في منامها dia melihat منامها di tidurnya ma yarar rajul apa yang dilihat oleh seorang lelaki. Alat alat tagtasil. Nabi mengatakan dia tetap mandi tetapkan alaih. Hadis disepakati Bukhari dan Muslim. Wa zada Muslim Imam Muslim menambahkan Ummu Salamah berkata wa hal yakunu hadza? Apakah terjadi hal semacam itu? Ala na'am. Nabi mengatakan iya itu terjadi. Min ayna yakunu syabah? Dari mana terjadi syabah keserupaan seorang anak? Pada hadis ini Nabi SAW juga menyebutkan seperti hadis yang sebelumnya, yaitu apabila seorang wanita melihat dalam mimpinya sebagaimana yang dilihat lelaki, yakni seorang wanita mimpi berjima, maka dia tetap mandi dengan syarat apabila keluar mani. Ummu Salamah terheran, apakah terjadi hal seperti ini? jawab Nabi, iya terjadi. Ini menunjukkan bahwa sama saja antara laki-laki dengan perempuan, mungkin saja melihat dalam mimpinya berjima dan mengeluarkan mani. Walaupun ini lebih banyak terjadi pada kaum lelaki dan jarang terjadi pada kaum wanita. Rasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha menunjukkan bahwa ini jarang terjadi pada kaum wanita, sampai pun zaman itu, zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, jelas itu jarang terjadi pada kaum wanita, walaupun mungkin terjadi pada sebagian wanita. Nah, apabila itu terjadi dan keluar mani, maka tetap wajib mandi karenanya. Yes. Adapun ucapan Nabi, "Famin aina yakunu syabah?" Maka dari mana terjadi syabah? Ini menunjukkan bahwa memang seorang wanita juga punya air mani, dan itu berpengaruh pada anak yang dilahirkan. Jadi anak itu serupa dengan ayahnya, bisa jadi anak itu serupa dengan ibunya. Kenapa? Karena si ibu juga mengeluarkan mani yang itu berpengaruh dalam pembentukan janin. Ya, sehingga kadang-kadang hadis berikutnya, wa Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'in, min al-janabati wa yawm al-jum'ati wa min al-hijamati wa min ghusl al-mayyit," rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "yaghtasilu min arba'in," beliau mandi dari sebab empat hal, "min al-janabah," karena janabat, "wa yaumil jum'ah," dan mandi di Jumat, "wa min al-hijamah," dan karena hijamah, berbekam, "wa min ghasnil mayyit," dan karena memandikan mayyit. Riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dikhilafkan oleh ulama, terjadi perselisihan ulama dalam bab mensahihkan hadis ini. Seperti yang kita lihat bahwa Ibnu Khuzaimah mengatakan hadis ini sahih, namun ulama yang lain mengatakan hadis ini dhaif. Syekh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan hadis ini dalam kitab Mishkat Al-Mutabih. Ya, dalam tahqiq kitab Mishkat Al-Mutabih, beliau mengatakan hadis ini dhaif. Namun demikian, pada sebagian hadis ini ada pendukungnya. Seperti yang pertama, mandi karena janabat, tentu ini sahih. Dalam hadis-hadis yang lain, mandi karena janabat, dan ini wajib. Yang kedua, mandi karena hari Jumat, untuk melaksanakan sholat Jumat, ini juga sahih. Bagaimana hadis yang akan kita baca nanti. Dan ini juga wajib. Kemudian yang keempat, mandi karena ghusl al-mayyit, mandi karena memandikan mayyit, ini juga sahih dan hukumnya sunnah. Tak wajib tapi sunnah. Yani setelah orang memandikan jenazah, disunnahkan baginya untuk mandi. Adapun mandi karena hijabah, ini yang nomor tiga. Wallahu a'lam. Saya ingat kalau ada hadis yang lain yang menguatkannya. Ingat saya tak ada hadis yang menguatkan ini. Wallahu a'lam. Ya, mungkin bisa kita cek kembali tentang masalah ini. Namun sekarang yang saya ingat, ada pendukung hadis yang lain tentang mandi karena hijamah atau berbekam. Hadis berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu fi kisah Sumamah ibni Uthal indama aslama وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di kisah Umamah bin Usal, pada kisah Umamah bin Usal radhiyallahu anhu, indama aslama, saat beliau masuk Islam, wa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya an yaghtasila untuk mandi. Rawahu Abu Da'ud, hadis riwayatkan oleh Abdul Razzaq, dan asal usul hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang salah satu yang wajib, yaitu mandi bagi seseorang yang baru masuk Islam. Jadi kalau begitu, di antara mandi yang wajib adalah mandi bagi seseorang yang baru masuk Islam. Dari mana dikatakan wajib? Karena Rasulullah SAW memerintahkan, wa amarahu, dan Rasulullah memerintahkan Umamah. Al-aslu fil amr lil wujub, pada asalnya yang namanya perintah itu bermakna wajib. Ya, karena itu ini termasuk mujibat al-ghusl, hal-hal yang menjadikan wajibnya mandi yaitu karena masuk Islam. Nah, hadis berikutnya, wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه السبعة. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, غسل يوم الجمعة, mandi pada hari Jumat wajib, adalah wajib, ala kulli muhtalimin, atas tiap-tiap orang yang sudah balig. Riwayat al-Sab'ah, yakni Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Nah, Ikhwanul Fiddin a'azzakumullah, hadis ini juga memberikan faedah kepada kita, salah satu mandi yang wajib, yaitu mandi Jumat. Namun kewajiban mandi Jumat ini bagi orang yang muhtalim, yang sudah balig, yang nak melaksanakan sholat Jumat. Ya, orang yang balig yang nak melaksanakan sholat Jumat. Baik, jadi ini termasuk mujibat al-ghusl, hal-hal yang mewajibkan mandi yaitu Jumat, untuk sholat Jumat. Jadi yang pertama termasuk mujibat al-ghusl, jadi yang pertama yaitu apa? Jima. Yang kedua, mimpi berjima dan keluar mani. Yang ketiga, masuk Islam. Yang keempat, hari Jumat. Ya. Kemudian juga penyebab mandi yang lain, tapi sunnah, yaitu memandikan mayit. Dalam hadis yang lain, man wasala mayitan falyaghtasil. Siapa yang memandikan mayit, hendaklah dia mandi juga. Ya. Tapi itu sunnah, karena sebagian sahabat disebutkan ada yang tidak mandi. Ya. Kemudian berikutnya, hadis yang ke-113 dengan nomor penomoran pada kitab ini. Wa an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yawm al-jum'ati fa biha wa ni'mat, wa man ightasala fal-ghusl afdal. Rawahu al-Khamsa wa hasanahu at-Tirmidzi. Dari Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a yawmal jum'ah, siapa yang berwudu pada hari Jumat, tabiha wa ni'mat, maka itu bagus sekali. Ya, tabiha yakni sunnah, dengan sunnah itu, wa ni'mat yakni sebaik-baik perbuatan sunnah. Wa man ightasala, dan siapa yang Iktasal mandi, falghusl afdal, maka mandi itu lebih bagus. Rawahu al-Khamsah, riwayat al-Khamsah dan dihasankan oleh Tirmidzi. Hadis ini juga memberikan kepada kita tentang syariat mandi pada hari Jumat. Namun hadis ini karena ada awal hadisnya yang mengatakan siapa yang wudu itu bagus sekali, akhirnya sebagian ulama berpandangan bahwa mandi pada hari Jumat adalah sunnah tak wajib. Dan ini menjadi khilaf di antara ulama rahimahumullah tentang hukum mandi Jumat. Sebagian mengatakan sunnah berdasarkan hadis ini, sebagian mengatakan wajib berdasarkan hadis yang sebelumnya. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat ar-rajih bahwa mandi Jumat adalah wajib, karena Nabi mengatakan ghuslu yaumil jum'ati wajibun, jelas wajib. Adapun hadis yang berikutnya ini tidak menafikan kewajiban tersebut. Ya, berwudu itu sudah bagus, tapi yang wajib, yang itu afdal adalah mandi. Ya, begitu pula Umar radhiyallahu anhu pernah mengingkari Utsman radhiyallahu anhu ketika datang salat Jumat terlambat, kemudian ini karena suatu kesibukan, kemudian Umar mengatakan kepada Utsman, yakni memberikan suatu teguran. Dan saya bahkan belum mandi. Dan itulah yang lebih kuat, wallahu a'lam. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqra'u al-Qur'an ma lam yakun junuban, rawahu Ahmad wal arba'ah, wa hadha lafz at-Tirmidhi wa hassanahu wa sahhahahu Ibn Hibban. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ia berkata, kana an-nabiyyu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqri'una al-Qur'an, membacakan kepada kami Al-Qur'an, ma lam yakun junuban, selama tidak junub. Jadi riwayat Ahmad dan Al-Arba'ah, dan ini lafaz Tirmidzi yang dihasankan olehnya serta disahihkan oleh Ibnu Hibban. Baik, hadis ini memberikan faedah bahwa Nabi SAW selama junub tidak membacakan Quran kepada sahabat. Ya, Allah alam, saya lupa di sini apakah Hasyar lagi membaibkan hadis ini atau membaibkan. Saya ingat saya beliau membaibkan, tapi insyaAllah kita lihat kembali. Ala kulli hal, bahwa Nabi SAW di antara tuntunan beliau, sunnah beliau, bahwa beliau tidak melakukan zikir-zikir dengan lisan beliau kecuali dalam keadaan suci, tak berhadas, itu yang lebih afdal. Dan beliau memakruhkan, ya, untuk membaca zikir-zikir dalam keadaan tak berhadas. Suatu saat Nabi SAW diberi salam, seorang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau tak langsung menjawab salam itu, bahkan beliau bertayamum terlebih dahulu, selepas itu baru beliau menjawab salam. Dan beliau mengatakan, inni la uhib an adhkurallaha illa ala tahara. Sesungguhnya aku tak suka menyebut dan berzikir menyebut nama Allah Azza wa Jal kecuali dalam keadaan suci. Nah, jadi hadis ini walaupun seandainya ini lemah, namun memberikan faedah sebagaimana hadis yang lain, bahwa beliau memakruhkan seseorang berzikir-zikir apabila dalam keadaan berhadas. sehingga dianjurkan, disunahkan berwudu terlebih dahulu, kemudian baca zikir, baik baca Quran ataupun yang lain dari bacaan-bacaan zikir. Ini afdal, lebih utama, lebih baik, lebih bagus. Ya, seandainya dia berzikir dalam keadaan berhadas, itu juga diperbolehkan. Kemudian hadis berikutnya, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da ahadukum ahlahu thumma arada an ya'ud, فليتوضأ بينهما وضوءا." رواه مسلم عن الحاكم. فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlah," apabila seseorang di antara kalian mendatangi istrinya, lahu keluarga, yakni maksudnya istrinya, "thumma arada an yu'ud," kemudian ia ingin kembali lagi, yakni ingin mengulanginya, nak mengulanginya kembali, "ya tawadhu," maka berwudulah. "Abainahuma," antara kedua jima' tersebut, "wudu'an," dengan sebuah wudu. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Hakim ditambahi, "fa'innahu anshat bil'aud," karena dengan berwudu itu lebih biasakan untuk kembali. Ya, ikhwan fillah azakumullah, pada hadis ini di Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu memberikan faedah, salah satu mandi yang sunnah, salah satu mandi yang sunnah, atau kapan disunnahkan mandi, diantaranya adalah untuk mengulangi jima'. Ya, bila seseorang diantara kita menggauli atau mendatangi istrinya, kemudian mau kembali lagi, hendaknya berwudu terlebih dahulu, itu lebih giat bagi dia untuk mengulanginya. Itu hukumnya sunnah. Artinya bukan hal yang mesti atau wajib. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha disebutkan hal yang lain, kan Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yanamu," beliau mandi, "bahwa junubun," dalam keadaan janabat, "min ghairi ayyam as-sama'an," tanpa beliau mengusap air, yakni tanpa beliau berwudu. Ya, yakni ini hukum yang lain. Ya, bolehkah seseorang setelah berjima kemudian tidur tanpa berwudu? Nah, ini masalahnya. Hadis ini dikatakan oleh Ibnu Hajar hadis yang ma'ah, yakni terdapat padanya illah, ada kelemahan. Namun yakni secara ringkas bahwa dalam bab ini para ulama rahimahumullah, boleh seseorang langsung tidur tanpa berwudu terlebih dahulu setelah dia jima'. Namun kalau dia berwudu kemudian baru setelahnya tidur, itu lebih sama, itu lebih baik, itu meringankan janabatnya. Allahumma. Baik, sementara kita cukupkan dulu di sini. Allahumma alam suhaq. Bila apabila ada yang soalan, tafadhal. Memegang pada kewajiban untuk mandi pada hari Jumat, kalau dia terlupa dan langsung ke masjid, boleh. Terima kasih. Sholatnya diterima sah. Ya, sholatnya. Kalau dia tak mandi, sementara dia ingat kewajiban itu, maka dia berdosa karena tak mandi. Namun sholatnya tetap sah. Kalau dia lupa sampai selesai Jumat, dia lupa mandi, maka Jumatnya insya Allah sempurna. Dan ia tidak berdosa. Allah. Soalan dari ikhwah, apakah mandi ghusl dulu lepas sarapan sama dengan mandi pada atau caranya sama juga? Ulangi, tak jelas. Cara mandi pada hari Jumaat atau caranya sama kan? Mandi pada hari Jumat dalam riwayat yang lain, yakni semacam mandi janabat. Namun maksud daripada mandi janabat adalah apa? Yakni semuanya dikuyur dengan air dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu mandi janabat. Karena mandi janabat itu ada kadar yang wajib, yaitu semua terkena air. Ini sudah cukup dan ini mandi janabat. Ya. Sehingga mandi pada hari Jumat maksudnya seperti janabat, yakni seluruh tubuhnya diguyur dengan air. Ya, bukan hanya sebagian tubuh saja. Itu maksudnya. Adapun persis seperti mandi janabat dibasuh kemaluannya seperti waktu janabat, kemudian yakni tata cara secara persis, wallahu alam, mungkin saja sebagian ulama perpandangan seperti itu. Allah. Abu Muhammad, ada soalan? Oh, ini ada Abu Muhammad. Lama. Khair. Kami teruskan. Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nam. Halo. Eh, kalau background dengar ke? Kalau buat rekam nak dengar eh? Masuk eh? Oh, Allahu Akbar. Anda tengah download nanti pakai PC ya. Nanti pakai PC ya. Pakai PC boleh kan? Join je nanti ya. Boleh. Okay. Tak apa next time ni. So ya, dia mix dulu nak cari juga tu. Kejap lagi.